وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Masyarat Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Tidak ada alasan bagi mereka orang-orang kafir untuk menyiksa kaum mukminin kecuali karena kaum mukminin itu beriman kepada Allah, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Loh, karena beriman. Iya, bagi mereka iman kepada Allah adalah kejahatan yang tak terampuni. Dalam perang Ahzab, barakallahu fikum, kaum muslimin menghadapi pasukan koalisi. Belum lagi di tengah-tengah kota Madinah, orang-orang Yahudi yang mereka mengkhianati perjanjian damai. Ternyata orang munafikin kasak kusuk. Mereka terus mencari informasi dan informasi, ya, dan mereka sudah su'udzon terhadap Allah. Mereka berburuk sangka, ini adalah akhir dari keberadaan kaum muslimin. Kaum muslimin saat ini menurut mereka, ya, akan hancur berkeping-keping. Dari luar orang-orang kafir, pasukan gabungan menyerbu, dari dalam orang-orang Yahudi berkhianat. Mereka sudah su'udzon, ya. Tapi Allah SWT balikkan kondisi. Betul, ketika perang Uhud kaum muslimin kalah. Namun untuk kali ini perang Ahzab, yang lebih mencekam justru kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Mereka tidak tahu bahwa Allah memiliki junud lam yarauha, pasukan-pasukan yang mereka tidak melihatnya. Minal malaikah, dari kalangan malaikat. Orang-orang munafikin tertipu dengan jumlah musuh yang banyak, sementara muslimin sedikit. Orang-orang munafikin tertipu, ya, dengan banyaknya musuh yang mengepung kaum muslimin, sehingga mereka pun menilai bahwa inilah saatnya muslimin hancur. Tapi kenyataannya tidak. Agama ini milik Allah, dan Allah pula yang menjaganya. Ya. Seandainya pun tidak ada manusia yang membela agama Allah, Allah sendiri akan menjaganya. Subhanallah. Allah buktikan ketika perang Ahzab, kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Di mana Allah turunkan angin yang kencang, yang memporak-porandakan barak-barak musyrikin. Panci-panci mereka sampai tertumpah. Tenda-tenda dan barak-barak mereka semuanya roboh. Mereka pun pecah kongsi, di mana mereka saling curiga antara satu dengan selainnya. Di mana mereka, orang-orang kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya, berharap dari orang-orang Yahudi ikut mengambil bagian dalam perang ini. Ternyata mereka mendengar informasi bahwa orang Yahudi mereka mundur. Orang Yahudi pun mendapat informasi bahwa mereka menarik dukungan, orang-orang pasukan koalisi menarik dukungan, dan mereka pun, orang-orang Yahudi, merasa terancam nanti kalau perang ini sudah usai. Akhirnya terjadi, ya, apa namanya, ikhtilaful qulub, terjadi, ya, pertikaian hati. Itu juga salah satu bentuk pertolongan Allah kepada kaum mukminin. di mana ditimpakan pada hati-hati musuh, ya mereka saling bertikai satu dengan selainnya. Belum lagi para malaikat yang diturunkan oleh Allah mengokohkan hati-hati kaum mukminin dan ikut ambil bagian dalam, ya, melumpuhkan, ya, melemahkan mental-mental kaum musyrikin. Beberapa kali peristiwa besar mereka alami, tapi tidak pernah orang-orang munafik mengambil ibrah pelajaran. Jati diri mereka telah terbongkar. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi membongkar terhadap makar-makar mereka. Anda bisa baca tentang sifat-sifat orang munafik dan makar mereka dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat At-Taubah dan Al-Ahzab, terutama dua surat ini membongkar tentang jati diri orang-orang munafik. Bahkan sempat menggoyah orang-orang munafik terhadap kehidupan rumah tangga Rasulullah. Mereka ingin menumbangkan tokoh sentral kaum muslimin. Tokoh sentral kaum muslimin adalah Ar-Rasul. Mereka ingin menggoyah, ya, keberadaan rumah tangga tokoh sentral kaum muslimin. Sempat fitnah mereka memakan korban sebagian sahabat Nabi. Namun akhirnya mereka tersadarkan bahwa isu yang ditebarkan oleh orang-orang munafik terhadap keluarga Ar-Rasul hanyalah fitnahan, fitnah murah dari musuh-musuh yang mereka tidak berani berhadapan muka dengan muka. Seperti ini, mereka menggunakan cara-cara licik, cara-cara yang keji. Tidak selesai di sini. Bahkan dalam kondisi kaum muslimin sedang jaya-jayanya, di mana kota Mekah bisa ditaklukkan waktu itu dan kabilah-kabilah Arab mereka masuk dalam Islam, dalam kondisi kaum muslimin sedang jaya-jayanya, mereka pun terus melancarkan makar. Melancarkan makar. Puncaknya adalah ketika perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah. Perang yang disebutkan, ya, pasukan kaum muslimin dikatakan Jaisul Usrah. Pasukan yang serba sulit. Bagaimana tidak sulit? Mereka menghadapi tantangan musuh yang jarak tempuhnya sangat jauh, yang jumlah musuh yaitu kaum Romawi sekian kali lipat. Dari sisi personil dan sisi persenjataan pun mereka lengkap. Mereka harus mengarungi padang Sahara yang panas membakar. Di saat muslim paceklik, tapi ini semua tidak menyurutkan tekad para sahabat. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang serba kurang dari awal Islam. Kondisi yang sulit tidak menyurutkan ruh perjuangan mereka. Dalam kondisi yang serba sulit seperti itu, musim paceklik panas yang membakar, jarak tempuh yang jauh, musuh yang banyak, persenjataan yang lengkap dari musuh, bukannya orang-orang munafikin mereka memberi dukungan baik moral atau, ya, baik materi ataupun, ya, yang lainnya. Tadi justru mereka menggembosi dengan mengatakan la tangfiru fil har, janganlah kalian mau berangkat di musim panas saat ini. Kemudian turunlah ayat Allah. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan wahai Rasul, neraka jahannam lebih panas dari ini. Lebih panas dari ini. Wa ila akhirih. Bukan hanya di situ. Bahkan mereka membuat makar yang luar biasa ketika perang Tabuk. Mereka sudah merancang upaya pembunuhan senyap terhadap Ar-Rasul. Yang ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang musyrikin, tapi ya bisa dilakukan oleh orang munafik. Yang intinya kita waspada dengan musuh-musuh Islam yang justru mereka menyelinap di tengah-tengah kaum muslimin. Kita waspada dengan orang-orang yang zahirnya berbaju dengan baju kaum muslimin, padahal dia sebenarnya adalah orang-orang yang mengajak pada kesesatan. Di saat Ar-Rasul dengan para sahabah mereka melalui Aqabah, jalan yang terjal, yang pinggir kanan dan kirinya jurang. Ini sudah diatur oleh orang-orang munafik, ini nanti ketika Rasul lewat di jalur ini, ya mereka sudah sepakat, kamu yang menjalankan aksinya, kamu yang ini, kamu yang ini. Pokoknya sudah dirancang sehingga rupa. Betul. Saat Ar-Rasul ya berangkat ketika perang Tabuk, dan ketika berjalan ya di apa namanya tempat yang pinggir kanan dan kirinya jurang, ini mereka melancarkan aksinya, mereka memacu kendaraannya dengan cepat ya, ingin memepet kendaraan Rasul supaya apa, nanti Rasul jatuh ke jurang. Kalau nanti misalnya mereka ditangkap, alasannya kami gak bisa mengendalikan kuda kami, kami gak bisa mengendalikan kendaraan kami, kami gak sengaja. Sudah dirancang seperti itu makarnya. Namun ternyata gerak-gerik mereka tercium. Dan ahlul batil barakallahu fikum, orang yang jeli dan orang yang tajam firasatnya, ya, akan terlihat dari banyak hal. Dari gaya bicara, dari gerak-gerik tubuh, itu bisa terbaca. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, Anda akan bisa baca dari lahnul qaul, dari gaya bicara mereka akan bisa terbaca. Ya. Ternyata ya makar mereka terbaca dan gagal. Allah SWT selamatkan hak ini. Hudzaifah bin Yaman adalah sahabat Nabi yang sangat tahu persis tentang kartu orang-orang munafik. Person-person siapa-siapa yang munafik sangat tahu. Ya. Kata Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ayudrikani. Dahulu para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku justru bertanya kepada beliau tentang kejelekan, karena aku khawatir kejelekan itu akan menimpa saya. Iya. Min asbab husulil ilmi adalah su'alu ahlil ilm. Di antara sebab seorang mendapatkan ilmu adalah bertanya kepada ulama. Coba kalau kita kumpulkan su'alatus sahabah wa ijabatur rasul lahum, pertanyaan-pertanyaan sahabat pada Ar-Rasul dan jawaban-jawaban dari Ar-Rasul, tidak sedikit. Bahkan kalau mau dikumpulkan, bisa menjadi kitab sahabat bertanya, Rasul menjawab. Kalau ada yang telaten dari kalian, kumpulkan. Ya, menjadi kitab. Ya, sahabat bertanya, ya, Rasul menjawab. Pertanyaan-pertanyaan para sahabat ini adalah ilmu. Ya, mendorong pada kebaikan, mencegah dari kejelekan. Umumnya para sahabat bertanya tentang kebaikan, tentang fadhail amal misalnya, ayyu al-amali ahabu ilallah misalnya. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Harus menyebutkan ini dan ini. Sedangkan Hudzaifah banyak bertanya kepada Ar-Rasul tentang kejelekan yang akan menimpa umat ini. Karena khawatir kejelekan itu akan menimpa dia. Di sini ada faedah barakallahu fikum. Bahwa tidak cukup kita hanya mengenal kebaikan, sampai pula kita mengenal kejelekan. Tidak cukup kita mengenal sabilul mu'minin, tapi juga kita mengenal jalannya orang-orang yang kafir. Wa kadzalika nufasilul ayat waliyastabina sabilul mujrimin. Seperti itulah kami menjelaskan ayat-ayat dan agar menjadi terang jalannya orang-orang yang kafir. Sehingga ulama mengatakan kaum mukminin itu ada empat kelompok. Orang yang mengenal jalannya orang-orang yang baik dan mengenal jalannya orang-orang yang jahat. Ini paling topnya kelompok. Mengenal jalannya salaful ummah, mengenal jalannya as-salafus salih, dan mengenal jalannya ahlul bidah wal ahwa. Mengenal jalannya orang-orang yang baik dan mengenal jalannya orang-orang yang menyimpang. Ini adalah kelompok yang terbagusnya. Yang kedua, orang yang mengenal sabilul mukminin tapi tidak mengenal sabilul mujrimin. Mengenal persis jalannya salafus shalih, ibadahnya, akidahnya, akhlak dan muamalahnya, ngerti persis. Tapi dia enggak tahu ya jalannya ahlud dalal, orang yang sesat. Karena seperti ini khawatir dia akan terjerumus dalam kesesatan. Ya. Dia tahunya hanya ya sabilul mukminin, jalannya orang-orang yang beriman, tapi tidak tahu terhadap jalannya orang-orang yang menyimpang. Yang ketiga adalah orang yang mengenal sabilul mujrimin, mengenal jalannya orang-orang yang jahat, orang-orang yang sesat, ngerti persis. Tapi tidak mengerti jalannya salaf as-salih. Tidak mengerti sabilul mukminin, jalannya orang-orang yang beriman. Kelompok yang keempat ini terjeleknya kelompok. Tidak mengenal la hadza wa la hadza, tidak mengenal jalannya orang yang beriman, tidak pula mengenal jalannya orang-orang yang jahat. Ini adalah orang-orang yang nanti akan menjadi korban ya ahlud dalal, orang sesat, dan makanan empuk bagi ahlul batil. Karena al-jahlu, ketidaktahuan, menjadi faktor utama, sebab utama min asbabil inhirafi wad dalal, jadi sebab seorang menyimpang dan sesat. Dahulu seorang penyair mengatakan, araftu syarra la li syarr lakin litawaqqi man la ya'rifu syarra min al khair yaqa'u fi. Aku mengenal kejelekan bukan dalam rangka aku melakukan kejelekan, tapi dalam rangka untuk antisipasi. Orang yang tidak tahu jalan kebaikan dari kejelekan, dia akan terperosok ke dalam kejelekan. Dia mengatakan, fakultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Lihat bagaimana para sahabat memanggil Rasul dengan penuh kelembutan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Sangat berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel memanggil Nabi Isa dengan namanya Ya Isa. memanggil Nabi Musa, ya Musa. Subhanallah, memanggil nabinya dengan namanya. Lah kalau kita saja memanggil bapak kita dengan namanya, Mat, Selamat. Nah, misalnya bapak kita Selamat. Ya, ini kurang ajar ini. Lah ini Rasul. Orang Bani Israel memanggil Nabi Isa, ya Isa. Ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka ayunazila alaina ma'idata minas sama. Ya. Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, ad'ulana rabbak. Rabbak. Ya. Ya Musa. Tapi para sahabat Nabi lihat, memanggil Rasul dengan sifat risalah dan nubuah. Ya, betul saja. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tidak ada manusia yang paling utama semenjak Allah mencipta Adam sampai yaumul qiyamah. Setelah para nabi dan para rasul, tidak ada manusia yang paling utama melebihi dari ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hudzaifah mengatakan, inna kunna, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syar. Sesungguhnya kami dahulu hidup di alam jahiliyah dan kejelekan. Di sini pentingnya kita mengingat-ingat nikmatul hidayah. Bahwa nikmatul hidayah adalah nikmat yang luar biasa. Dan dengan kita mengingat-ingat nikmat Allah, kita akan mensyukurinya. Kita tidak akan kemudian bersedih dengan misalnya perekonomian kita yang misalnya belum mapan. Kita cukup bersyukur bahwa Allah memberi hidayah kita kepada Islam. Diberi kemudahan untuk mengamalkan Islam. Bainama katsirun minan nas yaqauna fi syahawati wasyubuhat, sementara mayoritas manusia mereka terperosok dalam jurang syahwat dan syubuhat, terperosok dalam jeratan-jeratan setan dan pemahaman, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Orang akan tahu besarnya kadar nikmatul hidayah di saat dia melihat katsiru minan nas, banyak dari manusia mereka tidak diberi nikmatul hidayah seperti ini. Ini nikmat yang luar biasa. Diingat-ingat kembali nikmat hidayah ini. Inna kunna fi jahiliyatin wa syar. Sungguhnya kami dahulu berada di alam jahiliyah dan kejelekan. Faja'ana Allah bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kita dengan kebaikan ini. Allah mendatangkan kepada mereka dinul Islam, agama Islam. Dan ya para sahabat, mereka betul-betul merasakan bagaimana mereka sudah berada di puncak kesesatannya, di tepi jurang kehancuran. Ibarat telur diletakkan di atas tanduk sapi atau tanduk kerbau. Ya, miring sedikit jatuh, pecah. Memang seperti itu kenyataannya. Di mana sebelum Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melihat kepada ahlul ardi arabahum wa ajamahum famaqatahum. Allah melihat kepada penduduk bumi yang Arabnya dan non-Arabnya, Allah pun membenci mereka. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali beberapa gelintir dari orang-orang yang masih berpegang teguh dengan Alkitab. Di saat manusia sedang berada di puncak kesesatannya, maka muncullah cahaya nurun nubuah, cahaya kenabian, menyinari seantero bumi ini. Dan orang yang paling, masyarakat yang paling pertama mendapatkan nur waktu itu adalah bangsa Arab. Bangsa Arab. Dengan diutusnya Rasul, maka cahaya nurun nubuah, cahaya kenabian, menyinari qulub unasin ikhtarahumullah, hati-hati manusia yang Allah pilih. Dan tentunya yang terdepan adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat Hudzaifah mengatakan faja'an Allah bihadzal khair, maka Allah mendatangkan kebaikan ini. Islam ini adalah kebaikan. Sudahkah kita menganggap Islam yang kita anut adalah kebaikan, atau malah kita katakan Islam menjadi batu penghalang terhadap kemodernisasian? Sudahkah kita membawa Islam dan hidayah yang dibawa oleh Ar-Rasul adalah kenikmatan di atas segala kenikmatan duniawiyah? Ataukah kita masih menganggap bahwa ya, Islam ya, tidak bedanya dengan agama-agama yang lain, tidak beda dengan tatanan-tatanan yang lain? Lihat para sahabat, orang yang paling jeli dalam membaca, orang yang paling mengerti terhadap besarnya nikmat. Dia mengatakan Islam ini adalah al-khair, faja'an Allah bihadzal khair. Sekarang muncul generasi yang minder dengan Islamnya, minder dengan kalau dia menampakkan keislamannya. Mau ngaji saja izin, malu. Mau salat jamaah saja, malu. Menampakkan identitas sebagai muslim dan muslimah, malu. Minder dengan Islamnya. Padahal Islam ini adalah khair, kebaikan. Kalau bukan berbangga dengan Islam, dengan apa lagi? Sementara salaf umat ini dahulu mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum umat yang mulia karena Islam. Coba bangsa Arab, mereka bangsa apa? Bangsa yang fakir waktu itu, hidupnya saling bermusuhan, yang kuat mencaplok yang lemah. Ketika Islam datang pada mereka dan mereka menyambut datangnya Islam, mereka menjadi umat yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Dalam waktu yang singkat mereka bisa meruntuhkan kecongkakan Persia dan Romawi. Mereka berbangga dengan Islam. Dan mereka memersenjatai diri dengan Islam. Dengan inilah mereka bisa meruntuhkan kecongkakan kesombongan orang-orang kafir baik di dunia barat atau timur. Munculnya generasi-generasi minder dengan Islam ini menjadi tugas kita bersama untuk mengembalikan mereka agar berbangga dengan Islam. Tidak perlu malu menampakkan identitas ana muslimun. Bahkan terhadap di hadapan orang-orang kafir, justru kita menampakkan bahwa kami muslimin. Fashhadu bi annana muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimin. Jangan minder dengan agama ini. Tidak ada agama yang membawa kebaikan di dunia wal akhirah lebih dari agama ini. Lihat ketika utusan muslimin menghadap Rustum, panglima perang orang Persia, dan ingin tahu apa yang dibawa oleh kalian. Oh, orang-orang Arab, kalian datang kemari mau apa? Dengan tegasnya sang utusan mengatakan, innallaha ta'athana linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dhiqid dunya ila sa'ati dunya wal akhirah. Misi dan visi yang jelas. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kami kaum muslimin di tengah-tengah manusia untuk mengeluarkan para hamba, mengentaskan mereka dari beribadah kepada makhluk menuju peribadatan kepada yang mencipta makhluk. bukan menjajah, bukan merampas rempah-rempah ataupun hasil bumi orang kafir, bukan. Ngajak mereka kepada tujuan mereka diciptakan oleh Allah, yaitu ibadatullah, beribadah kepada Allah. Linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Untuk mengeluarkan hamba, mengeluarkan manusia dari yang sebelumnya menyembah pada makhluk, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada menyembahannya kepada Allah, Zat yang mencipta alam semesta dan mengatur jagat raya. Wa min diqi dunya ila sa'ati dunya wal akhirah. Allah mengutus kami membawa misi untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Orang-orang kafir puncak tujuannya adalah dunia. Untuk dunia mereka bergerak, untuk dunia pula mereka marah, untuk dunia mereka senang. Untuk dunia mereka berkorban. Kalau dunia adalah dilun zail, bayangan, naungan yang sesaat akan lenyap. Ya, dunia ini sempit. Sementara peminatnya banyak. Sesuatu yang sedikit peminatnya banyak, otomatis akan terjadi saling sikut, menyikut. Ya kan? Nah, sekarang misalnya, ya, ada misalnya, ya misalnya beras di kampung ternyata terjadi kelangkaan beras. Ada beras cuma 100 kilo yang butuh orang 1000. Ada cuma itu. Untuk mendapatkannya kira-kira kita santai-santai atau apa? Mereka saling sikut menyikut. Dunia itu sempit, sementara yang butuh itu banyak. Hukum pasar berlaku. Ketika barang itu sedikit yang butuh banyak, maka saling ya gasak-menggasak. Ini kalau puncak tujuan kita adalah kekuasaan, adalah dunia, materi, sempit. Karena ternyata kehidupan dunia ini hanya salah satu fase dari kehidupan yang dilalui, bukan puncak tujuan, bukan akhir dari perjalanan. Ila sa'ati dunya wal akhirah, menuju pada luasnya dunia dan akhirat. Apa dengan kita berislam kemudian kita akan mati kelaparan? Justru yang ada sebaliknya. Allah akan memberikan ya, kemudahan fi dunya wal akhirah. Janji dari Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk satu bumi atau penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Sebagian ulama mengatakan kalau disebutkan dalam ayat digabungkan antara iman dan amal solih atau takwa dan iman, maka yang namanya iman adalah amalan-amalan hati, sedangkan amal solih adalah amalan-amalan anggota badan. Atau iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Amanu di sini ya biqulubihim. Wattaqau bertakwa, yakni beramal dengan al-jawarih anggota badan. Sahabat Hudzaifah ingin bertanya kepada Rasul tentang satu pertanyaan yang sangat-sangat penting, yang dengan memahami pertanyaan dan jawabannya seorang biidznillah akan selamat dari fitnah. Namun beliau mengawali pertanyaan dengan mukaddimah yang bagus, yang ini dalam ilmu balaghah biasa dikatakan baro'atul istihlal. Baro'atu al-istihlal. Ya, mukaddimah yang bagus. Ya, biasa kalau mukaddimahnya bagus, penutupannya juga apa? Ya. Ya bagus juga. Ya, husnul khitam. Hadis ini panjang, mungkin kita akan sebutkan pada pertemuan akan datang. Intinya sahabat Hudzaifah bertanya tentang satu hal yang penting yang terkait dengan du'at ala abwabi jahannam, para dai penyeru yang mengajak orang kepada neraka. Jadi tidak semua dai ngajak kepada kebaikan. Ada di sana dai yang ternyata ya mereka mengajak berkesatan. Menyeru manusia kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ini nanti akan dikupas insyaallah oleh sahabat, oleh Rasul, yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah, yang insyaallah akan kita sebutkan penjelasannya pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.